Ia dan aku bersama berjalan, genggam tangan bersama, berpadu ceria. Sinar matanya penuh rasa dan arti, menggoreskan diriku, menggetarkan jiwaku. Sejati kau dan dirimu, aku dan diriku, kau dan dirimu, oh, aku dan diriku. Tutur katanya penuh kasih dan sayang, kesan jalan amanku tak ada selamanya. Bersama berjalan, genggam tangan bersama, berpadu ceria. Sinar matanya penuh rasa dan hati, menggores kalbu diriku, menggetarkan jiwaku. Oh, mestikah aku cinta bermula menjadi cinta sejati. Kau dan dirimu, aku dan diriku, kau dan dirimu, oh, aku dan diriku. Bye.